Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang sangat ditekankannya membaca doa perlindungan setelah membaca sholawat Nabi. Nah, yang bunyinya Allahumma a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, doa dari meminta perlindungan dari empat perkara ini sangat ditekankan, sampai-sampai salah seorang imam tabi'in yang bernama Tawus, beliau memerintahkan kepada putranya yang ketika sholat tidak membaca doa perlindungan ini untuk mengulang sholat. Walaupun wallahu a'lam pendapat yang rajih bukan wajib, tetapi sangat ditekankan. Melihat betapa besar faidah dan manfaat daripada doa perlindungan tersebut. Meminta perlindungan dari azab jahannam, meminta perlindungan dari azab kubur, meminta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan meminta perlindungan dari fitnah keburukan dajjal. Ini luar biasa manfaatnya, sangat-sangat besar, yang kita sangat membutuhkan kepada doa ini. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, saya menasihati diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk jangan dilupakan doa ini, dibaca ketika sholat fardu ataupun ketika sholat sunnah. Nah, bahkan kalau seandainya imamnya sudah keburu memburu taslim salam, kita belum sempurna, sempurnakan ya. Tapi agar dipercepat supaya tidak terlalu jauh jaraknya, agar dipercepat doanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu muallif atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan summa yad'u li nafsihi bima ahabba min khairid dunya wal akhirah. Setelah membaca perlindungan dari yang empat tadi, dia disunnahkan atau orang yang sholat disunnahkan untuk berdoa dengan apa yang dia cintai, dengan doa apa yang dia sukai, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Iya, itu termasuk waktu atau tempat yang mustajab. Termasuk waktu yang mustajab. Doa setelah apa? Doa sebelum salam, setelah membaca empat perlindungan ini. Nah, maka perbanyak ketika kita sholat sunnah, yang mana tidak memperhatikan yang belakang, ngurus diri kita sendiri, perbanyak, perpanjang tahiyatnya. Baca doa yang banyak. Doa minta ilmu yang bermanfaat, minta rizki yang barokah, minta keturunan yang soleh, solehah, minta apa saja kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini luar biasa. Ya, jangan ditinggalkan. Ini fursah, kesempatan. Nah, maka terkadang kita melihat ada orang yang tahiyatnya panjang, ya. Mungkin dia selesai membaca empat perlindungan, dia banyak berdoa, meminta maghfirah, meminta rahmat, meminta istiqomah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meminta terus ditunjukkan kebenaran. Nah, minta terus agar ditunjukkan kebatilan, agar dijauhi dari kebatilan, terus berdoa, waktu yang mustajab. Nah, qala fad'ullaha bima syi'ta, doalah kepada Allah sesuai apa yang kamu inginkan. Nah, karena mujaradud du'a ibadah, doanya saja, ya, ini kita kesampingkan, dikabulkan ataupun tidak, itu urusan belakangan. Doanya saja sudah termasuk ibadah. Alhamdulillah kalau dikabulkan oleh Allah saat itu saja, saat itu juga. Alhamdulillah, sekalipun tidak dikabulkan saat itu, mungkin dikabulkan untuk anak keturunan kita. Tidak dikabulkan untuk anak keturunan kita, mungkin dikabulkan di akhirat nanti, dibalas dengan pahala. Nah, karena doanya orang mukmin, ya, sudah pasti dikabulkan. Doanya orang mukmin sudah pasti dikabulkan. Pegangnya nih. Nah, namun cara pengabulan Allah berbeda-beda. Bisa dikabulkan langsung saat dia berdoa, ya, meminta rizki, nggak berapa lama keluar rumah ada yang memberikan rizki, terjadi. Atau disimpan untuk anak keturunannya, untuk dia tidak dibalas ke dia. Minta rezeki, minta ilmu, nampaknya dia tidak mendapatkannya. Tetapi subhanallah, anak keturunannya diberikan kelapangan, keluasan, kecerdasan, keilmuan. Nah, ini bisa saja sebab dari orang tuanya dahulu, kakek-kakek neneknya dulu. Nah, atau disimpan untuk di akhirat nanti, dibalas dengan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pengabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan segan-segan dan jangan sungkan untuk berdoa. Sekalipun tidak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Banyak berdoa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Perbanyak doa. Doakan saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita, doakan. Karena setiap doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, itu diamini oleh malaikat. Walakamitslah. Untukmu juga seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Nah, dan terkadang saya lebih mengedepankan doa untuk saudara-saudara saya. Tapi tanpa saya sadari, saya mendapatkan manfaat dari doa yang saya panjatkan untuk saudara saya tersebut. Saya doakan. Nah, subhanallah. Mungkin ya, Allah lebih dahulukan pengabulannya ketika kita berdoa untuk saudara kita. Nah, daripada berdoa untuk diri kita sendiri, bisa jadi karena malaikat mengamini doa yang kita panjatkan untuk saudara kita tadi. Malaikat yang mengamini. Walakamitslah. Untukmu juga seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Nah, maka jangan bakhil, jangan sungkan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Doakan dengan hidayah, doakan dengan ilmu, doakan dengan anak keturunan, doa apa saja yang baik-baik. Nah, oleh di antara yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah, firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang tidak mau doa. Allah hukumi orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong, yang senantiasa menyandarkan keberhasilannya pada dirinya sendiri. Dia mengabaikan Allah. Dia tidak mengindahkan kalau Allah yang telah memberikan kepada dia kemudahan, rizki dan lain sebagainya. Kata Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dengan tidak mau beribadah kepadaku, ini orang-orang yang tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina ya dan billah. Nah. Barakallahu fikum. Qala wa in syaa'a da'ali walidayhi fil faridah wa fil nafil aidan. Kalau dia mau, dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Doa untuk orang tua kita pada salat fardu ataupun salat sunnah. Karena setiap doa, setiap istighfar yang dipanjatkan oleh seorang anak untuk orang tuanya itu meninggikan derajat orang tuanya di akhirat nanti. Setiap doa yang dipanjatkan, maghfirah, ampunan, permintaan rahmat untuk orang tua itu meninggikan derajat orang tua di akhirat nanti. Nah, maka berdoa untuk orang tua kita. Dan ketahuilah, kita pun pasti akan menjadi orang tua dan ingin didoakan oleh anak-anak kita. Maka sebelum kita ingin didoakan oleh anak-anak kita, kita terlebih dahulu yang memulai berdoa untuk orang tua kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kita ingin didoakan tapi kita tidak pernah mendoakan orang tua kita. Kita ingin dimintakan ampunan oleh orang anak-anak kita tapi kita enggak pernah minta doa untuk orang tua kita. Nah, maka di hati khawatir ya, dengan kita melupakan orang tua kita, kita pun akan dilupakan oleh anak-anak kita. Nah, maka barakallahu fikum, doa untuk orang tua kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendoakan orang tua kita, Allah pun jadikan anak-anak kita orang yang ingat dengan orang tuanya, dengan kita, mendoakan kita. Nah, barakallahu fikum. Jika mungkin di saat ini belum atau ada dari kita yang tidak suka mendoakan orang tua, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan anak kita yang tadinya tidak pernah berdoa jadi mendoakan kita karena kita pun mulai ingat dengan orang tua kita. Nah, wa yad'u liman ahabba minal muslimin aidan. Kalau dia mau berdoa untuk kebaikan orang-orang muslim juga. Nah, barakallahu fikum. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaih fayad'u." Nah, setelah dia berdoa meminta perlindungan dari yang empat, kemudian "Tsumma yatakhayyaru minad du'a," kemudian dia memilih doa yang terbaik, ya, "a'jabahu ilaih," yang paling dia inginkan, yang paling dia kagumi, "fayad'u." Kemudian dia berdoa. Maka ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu setelah membaca empat perlindungan atau sebelum salam. Ini waktu yang mustajab. Nah, barakallahu fikum. Kemudian qala syekh, wa yasihhu ayad'uwa bi syai'in yata'allaqu bidunya. Boleh dia berdoa dengan doa yang berkaitan dengan dunia. Dia berkata atau dia berdoa, Allahumma rzuqni zaujatan sholihah, ya Allah, rizkikanlah aku istri yang sholihah. Au zaujatan jamilah, atau istri yang cantik. Au Allahumma rzuqni daran wasi'ah, atau ya Allah rizkikanlah aku rumah yang luas. Au sayyaratan nadhifah, atau mobil yang bersih, yang bagus. Enggak masalah. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya dari urusan dunia. Karena kata Rasul bersabda, hendaknya dia memilih doa yang dia inginkan, yang dia kagumi, maka tidak ada masalah selama doa itu bukan untuk keburukan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah membaca doa itu, dia melakukan salam at-taslim. Tsumma yusallim taslimatain an yaminihi wa an yasari. Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Fayaqul, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hendaknya sebagai makmum tidaklah dia mulai mengucapkan salam kecuali apabila imamnya telah menyempurnakan salam yang kedua. Terkadang kita dapati imam baru assalamualaikum warahmatullahi, makmum sudah dua kali salamnya. Lebih keduluan makmum daripada imamnya. Nah, maka makmum mengucap salam setelah imamnya sempurna menghadapkan wajahnya ke kiri. Setelah sempurna mengucapkan yang salam yang kedua. Nah, Innama yakfi ahadakum ayyadu'a yadahu ala fakhidihi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Ketika dia salam, cukup meletakkan tangannya di atas pahanya. Terkadang di antara kesalahan yang sering kita lihat, ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, tangannya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melainkan cukup tangannya seperti ketika dia membaca tahiyat, kemudian mengucap salam untuk saudara yang di kanan dan yang di kirinya. Qala wa in zada fi taslimil ula wa barakatuh ahyanan fala ba'sa. Kalau dia mau menambah ketika salam yang pertama itu dengan ucapan wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, ahyanan terkadang, kadang-kadang, fala ba'sa, tidak mengapa. Nah, ahyanan berarti tidak terus-menerus, tidak setiap salam pertama wa barakatuh, tapi ahyanan terkadang. Hadis rawahu Abu Dawud. Kemudian kaifiatnya, yang bagi ayata fita hatta yura bayadu khaddihi fil yamini wasyimal. Hendaknya ketika dia salam, ketika dia menoleh, agar terlihat pipinya yang kanan. Jangan tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Teruskan sampai pipi kanan kita terlihat oleh orang yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kiri juga terlihat. Nah, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kuntu ara Rasulullah," kata Sa'ad, "aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallim, mengucapkan salam, an yaminihi, ke kanan, wa an yasari, dan ke kirinya, hatta ara bayadu khaddihi, sampai aku melihat putihnya pipi beliau." Nah, ini menunjukkan bahwa hadis rawahu Muslim, ketika salam itu benar-benar wajah ini bagian kanan terlihat dengan orang yang di belakang kita. Nah, barakallahu fiik. Masih ada waktu 15 menit. Alhamdulillah kita sudah selesai daripada sifat salat Nabi. Nah, untuk kaifiat dari gerakan dan juga bacaan, alhamdulillah sudah selesai sampai salam. Maka alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan atau sedikit memurajaah apa yang sudah pernah kita pelajari dari tata cara sholat. Nah, yang pertama, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram hukumnya rukun. Apabila salah seorang sholat tidak takbiratul ihram, maka tidak teranggap sholatnya. Sekalipun karena lupa dia tidak takbiratul ihram, tetap harus mengulang. Nah, yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangannya, ya. Yang rukun adalah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, ini rukun. Adapun mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Mengangkat tangannya sunnah. Dan mengangkat tangan ada tiga sifat. Allahu akbar sejajar dengan pundak, atau sejajar dengan telinga yang bawah, atau sejajar dengan yang atas. Dengan menghadapkan semua telapak tangan ke arah kiblat dan merapatkan semua jari-jarinya. Tidak seperti ini. Tetapi menghadap ke arah kiblat sejajar, ya. Jari-jari semuanya tertutup. Saling merapatkan. Bisa sepundak atau setelinga bawah atau telinga atas. Nah, kemudian meletakkan tangan kanannya atau meletakkan kedua tangannya di atas dada. Meletakkan tangan ada dua sifat yang disahihkan. Satu sifat lagi dianggap lemah karena hadisnya lemah. Ketika meletakkan kedua tangan di atas dada, ya, ini ada beberapa sifat. Yang pertama di atas dada. Ini di ulu hati sini. Tidak seperti ini. Ya, ini akan menyusahkan, apalagi yang mempunyai janggut yang lebat. Kehimpit, kecepit. Ini kecepit rontok. Nah, menyusahkan. Bukan demikian yang diajarkan oleh para ulama. Tetapi di atas dada dengan seperti ini. Tidak perlu seperti ini. Ini akan menyusahkan kita. Berat sekali kalau seperti ini. Bayangkan sholat tahajud. Dalam keadaan kita menahanan, kok bisa diperlakukan seperti ini. Nah, yakni di atas dada. Ini satu. atau di bawah dada, ya, di antara atau di atas pusar. Nah, ini yang kedua. Yang pertama di atas dada, yang kedua di atas pusar. Ada pun yang di bawah pusar, maka hadisnya lemah, hadisnya lemah. Nah, setelah itu untuk bacaan doa sudah antum pelajari, alhamdulillah, membaca istiftah, ya. Kemudian setelah selesai membaca istiftah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kemudian membaca basmalah, dilanjut dengan al-Fatihah. Kemudian kalau dia mau dilanjut dengan membaca surat pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Kalau itu salatnya salat yang sir, salat yang pelan, salat duhur, salat asar, maka di rakaat pertama dan kedua disunnahkan juga bagi makmum untuk membaca surat setelah al-Fatihah. Setelah baca al-Fatihah disunnahkan juga membaca surat. Adapun untuk salat yang dikeraskan, salat maghrib, salat isya, salat subuh, maka makmum cukup membaca al-Fatihah, tidak perlu membaca surat lagi. Nah, kemudian setelah itu ruku, Allahu Akbar. Untuk batasan tangan seperti tadi, boleh sejajar dengan pundak atau telinga bawah atau telinga atas. Kemudian bersujud, Allahu Akbar. Ketika bersujud itu punggung kita sejajar dengan kepala, sejajar dengan kepala, tidak terlalu menukik ke bawah, tidak terlalu kepalanya masih di atas, atau punggungnya rata tapi kepalanya seperti ini. Nah, tidak, tetapi sejajar. Kita punya cermin, kadang kita karena kita nggak punya mata di belakang kepala, kita nggak tahu lurus enggak, maka kita bisa minta bantuan istri kita atau teman kita atau dengan cermin lihat sudah lurus belum. Nah, karena terkadang ada yang seperti ini atau terkadang ada yang terlalu menungkup menurun seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu membaca doa rukun, doa ruku, dan mengucap sami Allahu liman hamidah. Ya, mengucap sami Allahu liman hamidah dengan tangan diangkat seperti takbiratul ihram. Ya, terkadang ada yang sami Allahu liman hamidah tapi tangannya tidak diangkat. Memang hukumnya sunnah, tapi apakah kita tidak mau mendapat pahala tambahan sunnah hanya karena mengangkat tangan? Ringan sekali. Nah, barakallahu fikum. Sami Allahu liman hamidah ini untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Kalimat sami Allahu liman hamidah ini untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum tidak mengucap sami Allahu liman hamidah, melainkan cukup Rabbana walakal hamdu, atau teruskan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya kalau mau dia baca. Kalau masih ada kesempatan untuk membaca doa. Nah, tapi kalau imamnya sudah sujud, ya sudah, putuskan dan langsung bersujud. Nah, kemudian untuk bersujud, meletakkan atau mendahulukan, boleh dengan tangan kanannya duluan atau lututnya duluan, tergantung pendapat ulama siapa yang dia ikuti. Nah, barakallahu fikum. Ini khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diakui. Karena semuanya ada dasar dalilnya. Bukan khilaf, bukan perselisihan antara sunnah dan bid'ah. Jangan kemudian kita menyalahkan orang yang mendahulukan tangan kanannya, tangannya duluan. Jangan pula menyalahkan orang yang mendahulukan lututnya duluan. Semuanya datang dari hadis. Nah, pendapat ulama ini demikian, pendapat yang satu demikian. Ini khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diakui. Nah, bukan khilaf antara sunnah dan bid'ah. Dia bersujud. Ketika bersujud, dia kalau sholatnya jamaah tentu akan banyak jamaah di kanan kiri kita. Tidak perlu dilebarkan, ya, disesuaikan. Melebarkan hukumnya sunnah. Sementara kalau dilebarkan akan mengganggu orang yang ada di kanan kiri kita. Maka jangan kita melakukan yang sunnah, tapi justru menyakiti saudara kita. Hukumnya haram. Jangan karena sunnah kita harus melakukan yang haram. Maka disesuaikan. Kalau sholat sunnah memungkinkan untuk dilebarkan, lebarkan tangannya. Ini juga berlaku untuk perempuan. Tapi kalau sholat jamaah di situ banyak orang kanan kiri kita, maka cukup, ya, disesuaikan. Ya, yang penting tangannya tidak seperti anjing, yaitu menempel semuanya ke lantai. Nah, dan ketika sujud hendaknya perut ini dijauhkan dari paha. Jadi ketika sujud, perut kita agak jauh dari paha. Dan jari-jari kita semuanya menghadap ke arah kiblat. Jari-jari kaki. Jangan seperti ini. Apalagi kalau saling seperti ini, menggantung. Sambil garuk-garuk. Nah, gigit nyamuk garuk-garuk. Nah, ini menyelisihi sunnah. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh. Nah, taib, ketika sujud, jari-jari kaki semuanya menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia bertakbir dan duduk di antara 2 sujud. Ketika duduk di antara 2 sujud, ada 2 sifat. Boleh iftirosh, boleh juga ika'a. Kalau iftirosh, dengan kaki kiri yang didudukin dan kaki kanan yang ditegakkan. Ini namanya iftirosh. Tapi kalau ika'a, kedua kaki semuanya ditegakkan. Kemudian kita duduk di atas tumit-tumit ini, di atas kedua tumit kita. Nah, dengan membaca doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau dengan bacaan yang lain, Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni dan seterusnya. Dan di situ ada doa-doa yang sangat besar manfaatnya. Maka ketika kita membaca doa ini, hendaknya memahami maknanya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, makna Rabbighfirli yaitu tutupilah aku dari dosa-dosa, dan kalau sudah terjadi dosa itu, ampunilah aku dari dosa-dosa tersebut. Jadi ketika kita baca Rabbighfirli, bayangkan ya Allah tutupi dosaku. Jangan sampai orang lain mengetahui dosaku. Rabbighfirli dan ampunilah dosaku. Ya, ada 2 makna. Jangan hanya sekedar mengucapkan Rabbighfirli warhamni, tapi tidak pernah kita memahami maknanya. Sehingga kekhusyuan pun tidak kita dapat karena hanya modal mulut saja. Ya, hatinya tidak menghayati, hatinya kemana enggak tahu. Maka Rabbighfirli, kita memohon penutupan dosa agar ditutup dan agar diampuni dosa kita. Warhamni, rahmatilah aku dengan diberikan rahmat di dunia dan di akhirat. Warfa'ni, angkatlah aku, angkat derajatku di dunia dan juga di akhirat. Warfa'ni, wajburni dan cukupilah aku, penuhilah aku. Ujburni, kita terkadang mempunyai kekurangan-kekurangan. Nah, terkadang bermudah-mudahan dalam perkara wajib, ya. Terkadang bermalas-malasan melakukan sunnah. Nah, terkadang kita pun melakukan dosa, maka ujburni, sempurnakanlah, ya. Sempurnakan aku dari kekuranganku. Entah kekurangan dari sisi ibadah atau kekurangan dari sisi melakukan dosa maksiat. Nah, wajburni. Warfa'ni wajburni warhamni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Meminta hidayah, meminta kesehatan, kesembuhan, ini semua terkandung di dalam doa tersebut. Nah, setelah dia selesai membaca doa, kembali bersujud, Allahu Akbar, ya, untuk bersujud dengan kaifiat yang sudah kita sampaikan. Setelah bangkit dari sujud, Allahu Akbar, baru kemudian dia membaca tahiyat, ya, tahiyat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan daripada kajian sifat salat Nabi. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sifat salat Nabi sesuai dengan sunnah, kita bisa mendapatkan pahala lebih, pahala tambahan. Karena semua yang kita kerjakan, ya, karena yang semua kita kerjakan ada dalilnya dan berdasarkan sunnah. Ada ulama yang mengatakan bahwa berbeda, ya, berbeda pahala yang didapat antara orang yang melakukannya karena sekedar kebiasaan dengan orang yang melakukannya karena tahu itu dalilnya, ada dasarnya, ada keutamaannya. Nah, ada 2 orang sama-sama melakukan, tapi yang satu ini dia paham maknanya, dia paham kalau yang dikerjakan itu di atas dalil, dia yang dikerjakan itu manfaatnya demikian dan demikian keutamaannya, maka pahalanya lebih besar dan juga keutamanya pun dia lebih banyak daripada orang yang sekedar melakukan tapi dia enggak tahu apakah dia bangun di atas dalil, keutamanya apa dan manfaatnya apa. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini tahu, oh ini ada dalilnya, ini ada dasarnya, ini keutamaannya, sehingga kita pun mendapatkan pahala yang sempurna. Bayangkan, salat kita kerjakan dalam sehari 5 waktu. Belum ditambah rawatibnya. 12 rakaat. Naam. Barakallahu fikum. Sudah berapa pahala yang kita dapatkan dengan sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.